Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya sekaligus salat tarawih Masjid Baitul Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gembira dan bersyukur. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan dengan syukur kita, nikmat Allah akan terus bertambah buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika malam 18, banyak sekali umat Islam Indonesia pikirannya sudah mulai ke lebaran. Pikirannya bukan lagi konsentrasi ke 10 terakhir, akan tapi konsentrasinya adalah ke baju lebaran, ke pulang kampung, ke tiket, ke hal-hal yang berbau ekonomis. Banyak orang bingung, ketika orang bingung apa yang dia lihat, ketika mau pulang kampung gak punya duit buat beli tiket, yang dilihat adalah BPKB-nya. BPKB-nya pengen disekolahin, pengen digadein. Atau mungkin kalau di desa, di kampung, dilihat tanahnya, mana yang bisa dijual untuk lebaran, biar lebarannya bisa ngecat rumah atau bisa memperbaiki rumah. Apakah itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Apakah itu yang dikonsepkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika berbicara soal puasa? Jawabannya adalah tidak. Mari sama-sama kita lihat ayat tentang puasa. Semua kita ketika membaca ayat tentang puasa, yang dibaca adalah surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sampai ayat yang keduanya, ayyamam ma'dudat, faman kana minkum maridan. Nanti di rakaat keduanya atau kalau mau disambung akan dibaca syahr ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, diulang lagi ketika malam nuzul Qur'an, ini yang dibaca. Dibaca sampai mana? Sampai malam takbiran. Mana ayat malam takbiran? Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Mana ketupatnya? Wala'allakum tashkurun. Itu ketupatnya. Nah sekarang mana baju lebarannya? Mana tiketnya? Mana duitnya? Orang-orang banyak yang baca Qur'annya ketika berbicara soal Ramadan berhenti sampai wala'allakum tashkurun. Padahal kalau diterusin satu ayat lagi, jawabannya itulah jawaban tiketnya. Itulah jawaban untuk beli baju lebarannya atau beli kendaraan buat pulang kampung. Bukan BPKB-nya dilihat, bukan BPKB-nya digadein. Ayatnya apaan? Ayat berikutnya apaan? Langsung ayatnya setelah wala'allakum tashkurun, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Jawabannya ada di situ. Ketika kita bingung pengen pulang lebaran, belum punya duit, belum punya tiket, tinggal Allahumma rabbana. Ayat di sini kan kalau ada yang nanya mau pulang kampung, nanyanya ke siapa? Kalau nanya Allah, maka jawabannya fa inni qarib, aku dekat. Kalau kalian cari aku dekat. Tapi kalau kalian enggak cari aku, ya aku jauh. Tapi kalau kalian cari aku dekat. Lantas pada ini konsepnya. Lantas penawaran Allah apa? Ujibu da'watad da'i. Aku akan jawab permintaan orang-orang yang bermohon. Jadi kuncinya sekarang adalah kita termasuk orang yang bermohon atau tidak. Kalau kita tidak bermohon, maka Allah tidak akan menjawab. Allah tidak akan memberikan. Tapi kalau misalnya kita bermohon, maka Allah akan memberikan. Ini tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu bahwa di bulan Ramadan ini kita punya di akhir Ramadan kita punya beberapa problem ekonomi. Nah, jawabannya adalah di sini. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini kita dikasih spesial. Orang yang puasa doanya mustajab. Di bulan Ramadan doanya mustajab. Di bulan Ramadan di malam-malam seperti ini, apalagi malam 21, 23, 25, doanya mustajab. Doanya mustajab. Kita pergunakan ini. Kita pergunakan waktunya, kesempatan kitanya, bulannya. Dengan tiga unsur ini, maka kemungkinan istajabahnya, mustajabnya doa kita lebih besar. Sebagai contoh, kalau kita nih sekarang nih kita anggap nih kita ini bukan orang soleh, orang biasa-biasa aja. Orang KW2, bukan KW, bukan ori, bukan KW1, KW2. Kalau kita pas doa kita di Arafah, maka kita otomatis loncat menjadi KW1. Atau kalau sekarang kita KW3, langsung kita KW1. Orang sejelek-jeleknya orang, kalau beliau wukuf di Arafah dengan pakai baju ihram pas hari Arafah, maka doanya lebih tinggi dibanding orang seorang kiai di Jawa atau di tanah air. Kenapa kayak gitu? Harinya hari baik, tempatnya tempat baik, kondisi dia sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada 4-5 unsur sehingga orang yang di Arafah doanya mustajab. Sekarang ini kita punya 3 unsur minimal. Kita sebagai orang yang berpuasa, kita berada di bulan Ramadan, apalagi kita khususin tambahin lagi doanya di malam hari. Kita ngamalin ini, maka insya Allah doa kita akan mustajab, BPKB kita aman. Istri kita gak marah-marah. Kenapa? Ma tenang mah, tiket udah di tangan. Jual apaan pa? Gak usah pakai jual gelang mama. Ada kok rezekinya. Terus benar tuh Ustaz. Siapa yang bilang bohong? Kita percaya sama Quran atau enggak? Terus kalau misalnya hadisnya, mana konsep hadisnya? Konsep hadisnya untuk mengamalkan, untuk lebih memusajabkannya lagi. Konsep hadisnya adalah pakai hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Muslimu Ahul Muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak menzoliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Maksudnya tidak menyerahkan kepada musuh kayak gimana? Waktu dulu kan kalau orang berlindung, mereka kabilah-kabilah kan punya musuhnya masing-masing tuh. Gak boleh menyerahkan orang muslim ke musuhnya. Kalau sekarang kayak gimana? Gak boleh menyerahkan kekuasaan kita ke tangan orang non-muslim. Berarti pilkada harus, pilgub harus menang orang Islam. Itu bahasa sekarang. Pahami sendiri ya ntar mananya. Terus habis itu ayat kata-kata Rasulullah apaan? Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang menolong hajatnya saudaranya, kan tadi muslim saudaranya orang Islam. Barang siapa menolong hajatnya orang Islam, maka Allah akan menolong hajatnya dia. Jadi prakteknya kayak gimana? Karena kita tinggal tanya sama teman kita. Ente mau pulang udah punya tiket belum? Belum. Pulang kemana? Pulang ke Bogor atau pulang ke Subang? Berapa sih tiketnya? Belum punya duit? Iya belum punya duit nih. Berapa sih tiketnya? 200.000. Karena saya sama istri sama anak 200.000. Ya udah, yang beliin nanti pulang kampung aja dan ntar kasih 200.000. Padahal kita pengen apa? Kita pengen pulang kampung juga ke Surabaya, tiketnya 5 juta. Karena kita sama anak bini. Gara-gara kita menutup hajatnya saudara kita yang 200.000 ini, karena pulangnya ke Subang, Allah kasih tiket kita 5 juta rupiah untuk pulang ke Surabaya atau pulang ke daerah yang harga tiketnya segitu. Dari mana pakainya? Tadi itu pakainya. Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajati. Barang siapa yang bisa menutup kebutuhan seorang saudaranya seiman, maka Allah akan menutup kebutuhannya dia atau hajatnya dia. Bisa Ustaz kayak begini? Tapi kita mengakui Allah kan ala kulli syai'in qadir. Kita ngakui gak Allah ala kulli syai'in qadir? Allah pertama kan Allah ar-Razzaq, Allah ar-Rahman, Allah ar-Rahim. Allah ar-Razzaq deh. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah fa'alul lima yurid. Allah tidak butuh persetujuan siapa-siapa. Allah berkehendak atas segala sesuatunya. Fa'alul lima yurid, berkehendak dengan sendirinya. Allah idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Nah, saya tutup dengan cerita. Cerita di zaman Rasulullah, di zaman Imam Ahmad. Ada seorang Imam Ahmad, enggak tahu hujan apa atau angin apa, beliau pengen keluar kota daerah yang agak terpencil. Beliau pergilah sendirian ke daerah terpencil tersebut. Sholat Isya, habis sholat Isya pengen tidur di masjid itu. Apa yang terjadi? Enggak boleh sama pengurus masjid. Imam Ahmad enggak ngaku bahwa saya Imam Ahmad. Kalau beliau ngaku, bukan disuruh tidur lagi, disediain kebuli sama pengurus masjidnya. Karena enggak ngaku, akhirnya disuruh keluar. Enggak boleh tidur di masjid. Saya tidur di samping aja itu, pinggiran-pinggiran di luarnya. Enggak boleh. Hampir halamannya diusir juga. Pas begitu diusir, sampai keluar halaman masjid, ada seorang bapak-bapak. Di seberang masjid ada toko roti di Arab itu sederhana sekali. Lihat beliau, lantas bilang gini, Pak, kalau Bapak berkenan, silahkan singgah di rumah saya. Rumah saya kecil, tapi silahkan. Jangan bermalam di masjid, karena enggak boleh, silahkan bermalam di rumah saya. Akhirnya Imam Ahmad menerima tawaran tersebut. Pas di rumahnya, ini Bapak ini, itu bikin roti, ngapain aja Pak? Astagfirullah. Ngapain aja? Ngambil garamnya, ngambil airnya, ngambil apanya, semuanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad kagum dengan apa yang diucapkan oleh Bapak ini. Lantas beliau bertanya, wahai fulan, wahai syekh, kenapa kamu baca selalu astagfirullah? Apa jawab beliau? Wahai orang tua, saya dengan astagfirullah ini semua doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu. Ditanya, kalau boleh saya tahu satu yang belum dikabulin itu apaan? Jawabannya adalah, saya kepengen banget bertemu Imam Ahmad dan mencium tangan Imam Ahmad. Subhanallah, Pak. Kekuatan doa Imam yang jauh dari Baghdad datang ke sebuah desa untuk menemui orang yang berdoa, ya Allah pertemukanlah saya dengan Imam Ahmad, saya pengen cium tangannya. Ada satu kisah lagi yang sangat menarik, ini saya akhiri. Ada seorang dokter kenamaan di Pakistan, ini ceritanya baru, kalau Imam Ahmad ceritanya lama, ini cerita baru. Dokter sangat spesialis, kalau pengen ketemu beliau harus 6 bulan dulu daftarnya, dan bayarnya mahal. Beliau terbang dari satu kota ke kota yang lainnya, tahu-tahu pesawatnya ada kendala atau cuacanya ada kendala sehingga harus mendarat darurat di satu tempat, di bukan kota tujuannya. Nah, dokter ini memutuskan untuk melanjutkannya dengan mobil, dengan menyewa mobil. Sewa mobil, nggak taunya di tengah jalan macet, nggak bisa jalan lagi, dia pengen sholat. Dia lihat sampingnya ada rumah kecil di pinggir jalan. Nyari masjid nggak ketemu, Pak, adanya cuma rumah kecil. Beliau mampir ke situ, assalamualaikum, numpang sholat, diizinkan untuk sholat. Ternyata di rumah itu hanya dua orang, Pak, dua orang, nenek-nenek dan seorang anak kecil. Ketika ditanya, nenek tinggal sama siapa? Sama cucu saya. Kok cucunya tidur terus, cucu saya sakit. Sakit apaan? Sakit yang tidak bisa diobati kecuali dokter yang sangat terkenal. Dan saya tidak mampu untuk membiayainya karena harus pergi ke kota dengan biaya yang mahal. Saya cuma bisa berdoa, setiap hari saya berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakit anak saya. Ya Allah bawalah anak saya ini ke dokter. Ke dokter si fulan yang ngetop tadi. Apa kata-kata yang numpang sholat? Wahai nenek, Allah sudah kabulkan permintaan kamu. Dokter yang nenek cari, tidak perlu nenek datangi ke kota, akan tapi beliau Allah kirim ke rumah itu. Mungkinkah itu terjadi sama kita? Mungkin. Nah, kalau kita baca ayat tentang puasa, jangan berhenti di wala'an lakum tashkurun, akan tapi tambahin satu lagi, Pak. Satu lagi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan kisah nyata lagi, saya, Pak, saya bikin pesantren, saya lagi bikin pesantren di Lido. Pesantren saya berbukit-bukit kayak gitu, ada Ka'bahnya, ada miniatur manasik hajinya, ada Arafahnya, ada Minanya. Bahkan ada WC Arafahnya, ada terowongan Mina. Terus saya kemarin kebingungan, mau lebaran, mau puasa ini duit tinggal 30 juta. Sedangkan biasa pengeluarannya itu adalah sampai 150 juta. Ini tutup, berhentiin atau enggak. Bendahara saya udah bilang, berhentiin aja Ustadz. Kita napas dulu, ntar baru bangun lagi. Kita berdoa aja dah. Kita berdoa. Nah, dengan berdoa, apa yang terjadi? Di satu hari, datang orang dari Bandung ngasih 25 juta. Datang orang lagi dari yang gak terlalu jauh, saya gak kenal orangnya, ngasih 20 juta. Ada orang satu hari kemudian ngasih motor, 40 juta motor yang baru, itu motor Honda. Ada orang kemarin pagi dua hari yang lalu ngasih 50 juta. Dan ada orang 4 hari yang lalu ngasih 1,2 miliar. Lewat apa? Semuanya lewat doa. Saya tidak pernah ngajukan proposal. Saya tidak minta proposal, Pak. Saya cuma minta, ya Allah, saya pengen bangun pesantren. Udah hampir 10 miliar saya keluarkan buat pesantren, tanggung nih tinggal jadi. Ini masa berhenti nyampe di sini. Ternyata Allah ngirim orang, Allah sentil yang punya duit, lu punya duit datang ke Lutfi. Bagi itu, bantuin. Ternyata yang disentil tuh ada yang 50 juta, ada yang motor, ada yang 1,2 miliar. Alhamdulillah. Ntar yang di BI yang di sini sentil atau enggak? Insya Allah ada yang sentil. Alamat saya pusatkajianhadis.com. Nah, itu lewat kekuatan doa. Ayo, yang mau pulang kampung nggak punya duit berdoa. Yang bininya marah-marah nih, belum beliin gelang, belum beliin baju baru ya. Ayo kita berdoa. Mudah-mudahan dengan kekuatan doa, kita yakin banget Allah bisa mengijabah doa-doa kita. Mudah-mudahan di waktu yang baik, di bulan yang baik, doa-doa kita terkabul dan kita semakin hebat lagi, semakin bertakwa lagi, semakin percaya diri lagi bahwa Islam adalah agama yang terbenar. Allah selalu bersama kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.